Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taysir Karim Ar-Rahman Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masuk ayat yang ke-40 dari surah Al-A'raf. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. La tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Wa kadzalika najzi al-mujrimin. Ayat yang ke-41-nya. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzi al-zalimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri dari ayat-ayat kami, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam jannah sebelum unta masuk ke lubang jarum. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang mujrim. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ. Bagi mereka tikar-tikar atau kasur dari api jahannam, dan di atas mereka selimut dari api jahannam. Wa kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Qala syarahimahullahu ta'ala fi tafsiri hatainil ayataini: Yukhbiru ta'ala an iqabi man kadzaba bi ayatihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang hukuman terhadap orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yu'min biha ma annaha ayatun bayyinah. Dia tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sesungguhnya ayat-ayat Allah merupakan ayat-ayat yang jelas. Ayat yang sangat jelas. Barang siapa yang mendustakannya, tidak beriman kepadanya, wastakbara anha falam yanqad li ahkamiha, sombong terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tunduk terhadap hukum-hukumnya, bal kadzdzaba wa tawalla, bahkan dia mendustakan dan berpaling daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Annahum ayisuna min kulli khair. Sesungguhnya mereka akan menyesal dari setiap kebaikan-kebaikan. Dan mereka berputus asa untuk mendapatkan setiap kebaikan-kebaikan. Fala tufattahu abwabu sama li arwahihim idamatu. Tidak dibukakan pintu-pintu langit terhadap ruh-ruh mereka. Ruh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Apabila mereka meninggal. Wasa'adat turidul uruja ilallah fatastan fatastadin fala yu'dana laha. Ruhnya naik. Menginginkan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta izin untuk dibukakan pintu langit. Dan tidak diizinkan untuknya. Ini salah satu di antara tafsir la tufattahu lahum abwaabus sama. Pintu-pintu langit tidak dibukakan kepada mereka. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh mereka tidak bisa naik ke langit. Tidak dibukakan pintu langit untuk mereka. Adapun tafsir yang lain ya. Disebutkan oleh Imam Mujahid dan juga Sa'id Ibn Jubair. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas. Maknanya, la yurfa'u lahum minha amalan salih wala du'a. Tidak diangkat untuk mereka amalan soleh dan juga doa. Amalan soleh yang mereka lakukan tidak naik ke langit. Dan dia dibukakan pintu langit untuk amalan soleh yang mereka lakukan. Padahal Allah menyebutkan wa ilaihi tas'alu. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik amalan soleh. Adapun mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang mereka lakukan dan naik ke langit. Begitu juga, doa-doa yang mereka ucapkan tidak naik ke langit, dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sebagian lama lagi, menafsirkan ayat tadi, la tufattahu lahum abwaabus sama'. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Tidak dibukakan ruh-ruh mereka. Pintu-pintu langit. Tidak dibuka untuk ruh-ruh mereka. Nah. Terima dalam hadis yang panjang. Dari sahabat Bara Ibn Ajib. Radiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang pencabutan ruh orang fajir. Di mana ruhnya naik ke langit. Nah, dan tidaklah melewati malaikat, melainkan mereka mengatakan, ma hadhi ruh al-khabithah. Ruh siapa yang jelek ini? Kemudian mereka mengatakan fulan bi aqbai asma'ihi allati kana yud'a biha fid dunya. Ini ruhnya si fulan dengan nama yang paling jelek yang dipanggil di dunia. Hatta yantahu biha ila as-sama', hingga sampai ke langit. Kemudian minta untuk dibukakan pintu langit. Dan tidak dibukakan pintu langit untuk ruh orang-orang yang durhaka tersebut. Nah, kemudian Rasulullah membaca ayat. La tufattahu lahum abwaabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil hiyat. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak masuk ke dalam jannah sebelum unta masuk ke lubang jarum. Nah, ini antara potongan hadis Bara ibn Ajib yang panjang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Ibn Majah. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang bagaimana pencabutan roh manusia. Nah, adapun roh orang yang beriman ketika hendak meninggal dunia, maka datang malaikat dengan wajah yang putih datang kepada roh tersebut. Sampai sebutkan wajah mereka itu seperti matahari. Nah, kemudian mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga. Dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Kemudian para malaikat tersebut duduk. Nah, setelah itu datang malaikat maut. Dan malaikat maut duduk pada bagian kepala orang yang hendak meninggal tersebut. Dan mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diucapkan oleh malaikatul maut kepada seorang mukmin. Nah, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keluarlah roh tersebut. Keluarlah jiwa tersebut. Nah, dan diambil oleh malaikat tersebut. Dan ketika diambil, tidak membiarkannya terlepas pada tangannya sampai terus dibawa. Ya. Dan sebelumnya dimasukkan dulu ke dalam kafan yang disebutkan tadi. Kafan yang sangat indah. Dan juga diberikan wangi-wangian dari wangian jannah. Nah, kemudian para malaikat tersebut naik membawa ruh orang yang beriman tadi. Jadilah mereka melalui malaikat-malaikat yang ada di langit, melainkan mengatakan, ma hadhihi ruh at-thayyibah, ruh siapa yang baik ini? Para malaikat yang membawanya mengatakan, fulan ibnu fulan. Ini ruhnya si fulan, putranya si fulan. Dengan menyebut nama-namanya yang baik yang disebutkan di dunia. Hingga sampai di langit dunia. Kemudian para malaikat yang membawa roh tersebut meminta untuk dibukakan pintu langit. Dan dibukakan pintu langit untuknya. Nah, dari langit yang pertama menuju langit yang berikutnya. Menuju langit yang berikutnya. Sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatlah catatan hambaku ini dalam illiyin. Nah, tempat yang paling tinggi. Wa'idu ilal ardi. Wa'idu ilal ardi. فَإِنَّ مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. Kembalikanlah roh ini ke bumi. Sesungguhnya dari bumi, dari tanah, aku menciptakan mereka. Dan kepada tanah, aku kembalikan mereka. Dan dari tanah, aku keluarkan mereka pada waktu yang lain dari kiamat nanti. Nah, kemudian dikembalikanlah ruhnya ke dunia. Dalam riwayat yang lain, ketika dikembalikan ruhnya ke dunia, melihat jasadnya sedang di bawah. Dia mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dikarenakan dia mendapatkan kabar gembira. Ya, dengan naiknya ruh ke langit. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala alamat kebaikan. Ya, ketika melihat jasadnya sedang diangkat, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Nah, dan ketika jasadnya dikuburkan, maka ruhnya pun dikembalikan kepada jasadnya. Ya, jadi ada istilah arwah gentayangan. Nah, nggak ada, dimasukkan ke dalam jasadnya. Baru ketika itu datang dua malaikat yang bertanya, man rabbuk? Nah, dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ma dinuk? Apa agamamu? Dia mengatakan, dinil Islam. Agamaku Islam. Nah, kemudian bertanya lagi, wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, nah, maka datang suara dari langit memanggil, nah, an sadaqa abdi, sungguh hambaku ini telah jujur, telah benar di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fa'absisuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ila jannah. Nah, sampai disebutkan fa'ab risu minal jannah. Nah, berikanlah kasur-kasur dari jannah. Nah, lapangkan. Dan pakaikanlah pakaian dari jannah. Bukakan untuknya pintu menuju jannah. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Berbeda keadaannya dengan orang kafir. Tatkala ajal hendak menjemputnya, turun malaikat-malaikat dari langit. Dalam keadaan wajah-wajah mereka hitam. Nah, kemudian setelah itu datang malaikatul maut. Duduk di atas kepalanya. Dan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabisah. Ukhraji ila sakhati minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga keumuman, kalau orang yang meninggal itu biasanya matanya suka ke atas. Nah, dikatakan dicabut ruhnya di arah kepala. Ya. Dan biasa yang meninggal itu bertahap dari mulai bagian bawah dan ke atas, ke atas. Nah, ya jangan kaget kalau ada yang meninggal melotot. Ya, jangan sampai ada dugaan, oh ini suul khotimah. Ada ya. Asalnya melotot matanya itu khotimah, bukan. Nah, dikatakan tadi, dicabut nyawa, nah, diikuti oleh pandangan mata. Ida kubidat ruh, tabi ahul basar. Apabila ruh dicabut, diikuti oleh pandangan mata. Ya. Jadi yang kaget ketika ada yang meninggal, matanya melotot. Terbuka. Nah, sehingga ada syariat ketika yang hidup meninggal, melihat orang yang meninggal dunia, matanya terbuka, menutupnya. Dengan menutupnya. Barakallahu fikum. Kemudian mencabutnya dengan paksa. Adapun orang mukmin mengalir dengan lembut. Ya, ketika cabut nyawa. Adapun orang-orang kafir dicabut dengan paksa. Bahkan sampai dalam ayat dipukul wajah-wajah mereka. Dipukul punggung-punggung mereka supaya keluar ya, ruhnya. Nah, jika ruhnya ini gak mau keluar, dikatakan tadi, keluarlah menuju murka Allah dan ghadab, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah keluar dengan paksa tadi, ya, maka dimasukkan kepada kain yang jelek. Yang baunya pun sangat bau sekali. Kemudian naik, dibawa oleh malaikat-malaikat tersebut ke langit. Setiap melewati malaikat yang ada di langit mengatakan, ruh siapa yang jelek ini? Yang busuk ini? Yang bau ini? Dikatakan Fulan ibn Fulah. Dengan namanya yang paling jelek yang dipanggil di dunia. Hingga sampai di langit dunia. Kemudian minta untuk dibukakan dan tidak dibukakan langit dunia tersebut. Nah, kemudian Rasul mengatakan, membaca ayat, La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil hiyar. Nah, dan Allah mengatakan, Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Catatlah catatannya dalam sijil, yaitu pada tanah yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu tarha. Kemudian dilemparkan ruhnya dari langit. Nah, sudah tidak terima di langit, dilemparkan ruhnya dari langit. Berbeda dengan roh orang yang beriman. Dibukakan pintu langit. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, terus sampai ke langit yang ketujuh. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan lagi ke dunia dengan baik. Ini roh orang-orang yang beriman. Ini pun dalil bahwasanya Allah berada di mana? Di langit. Nah, adapun roh orang-orang kafir sampai di langit dunia minta dibukakan, tidak dibukakan. Bahkan dilempar dari atas langit ke bawah rohnya. Ya. Tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dikembalikan rohnya ke dunia, dia melihat jasadnya sedang di bawah. Nah, dan dia mengatakan, Aina tadhabun, kemana kalian bawa jasadku ini? Kemana kalian pergi? Nah, sudah takut. Dikarenakan kalau jasadnya sudah dikuburkan, akan dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Nah, dan ketika dikuburkan, dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, kemudian datang dua malaikat, bertanya, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk, dan dia mengatakan, ha ha la adri, Nah, saya tidak tahu hingga disiksa oleh malaikat tersebut. Nah, ya. Dan juga ada yang memanggil dari langit, an kadzdzaba fa afrisu minan nar. Sungguh orang ini yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pakaikanlah kasur dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakanlah pintu menuju neraka. Adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sempitkanlah kuburannya. Sudah sempit, disempitkan lagi, ya, sehingga saling bersilangan tulang-tulangnya itu. Nah, sudah sempit tambah sempit lagi. Ini diantara adab kubur, apalagi adab neraka. Nah, adab akhirat. Sehingga kesemuanya tadi ada dua makna. Ada dua tak penafsiran. Dari mana la tufattahu lahum abwaabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Sebagian mengatakan tidak diangkat ke langit amalan soleh mereka. Begitu juga doa mereka tidak diangkat ke langit. Dan yang kedua tafsirannya tidak dibukakan untuk arwah-arwah mereka pintu-pintu langit. Nah, qala rahimallahu ta'ala, kama lam tas'ad fid dunya ila al-iman billah wa ma'rifatihi wa mahabbatihi, kadhalika la tas'ad ba'da al-maut fa innal jaza min jinsil 'amal. Sebagaimana di dunia tidak naik terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala serta mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka demikian juga tidak naik ruhnya setelah kematian. Ya. Di dunia ruhnya tidak naik keimanannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti di akhirat, ruhnya atau ketika dia meninggal dunia, ruhnya tidak naik ke langit. Fa innal jaza min jinsil 'amal. Sesungguhnya balasan sesuai dengan amalan-amalannya. Ya. Ketika di dunia keimanannya tidak meningkat, bahkan mati, tidak ada keimanan sama sekali, maka ketika meninggal pun, nah, ruhnya tidak naik ke langit. Wa mafhumul ayah, yang difahami daripada ayat ini, an arwahal mu'minin al-munqadina li amrillah al-musaddiqina bi ayatihi tufattahu lahu laha abwaabus sama. Yang dipahami daripada ayat ini, bahwasanya ruhnya orang yang beriman yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Hatta ta'ruja ila Allah, sampai naik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasila ila haitsu arada Allah min al-alam al-ulwi, dan sampai sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari alam bagian yang paling tinggi. Nah, saya sudah jelaskan tadi, dibukakan di langit yang pertama, terus naik kedua, ketiga, keempat, sampai ke langit yang paling terakhir, ke langit yang ketujuh. Nah, wa tabtahiju bil qurbi min rabbiha, dan merasa senang dengan dekat terhadap Rabb-nya. Ya. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sampai ke langit yang ketujuh. Nah, maka Allah mengatakan, tulislah, nah, catatan hamba-Ku ini dalam illiyin, ya, dalam tempat yang paling tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal hadwa bi ridwaniha, dan dia berjalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu an ahli an-nar, dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk neraka, wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamal wa huwa al-ba'ir al-ma'ruf fi sammi al-khiyat. Mereka para penduduk neraka, orang-orang yang menyesatkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, tidak akan masuk ke dalam jannah sebelum al-jamal, yaitu unta yang ma'ruf diketahui. Nah, sebelum unta masuk ke lubang jarum. Ay hatta yadkhul al-ba'ir alladhi huwa min akbar al-hayawanat jisman fi kharq al-ibrah alladhi huwa min adyaqil asya. Maknanya, mereka orang-orang kafir tidak akan masuk ke dalam jannah sebelum unta yang merupakan hewan yang paling besar tubuhnya masuk pada lubang jarum yang merupakan tempat yang paling sempit. Ya. Unta yang begitu besar, nah, mungkin dia masuk ke dalam lubang jarum. Ya. Nah, mungkin. Nah, tikus saja atau benda yang kecil misalnya. Nah, atau yang di bawah unta, tikus, kucing, ini pun mustahil masuk ke dalam lubang jarum. Apalagi unta yang sangat besar. Mustahil masuk ke dalam lubang jarum. Nah, wahada min babi ta'liki syai' bil muhal. Dan ini termasuk dari bab mengaitkan sesuatu dengan yang mustahil. Ya. Jadi kadang-kadang, nah, sesuatu yang mustahil itu, nah, dibuat ungkapan-ungkapan, dibuat ibarat-ibarat, ya, seperti dalam ayat ini. Mereka orang-orang kafir tidak akan masuk ke dalam jannah sebelum unta masuk ke lubang jarum. Dan maksudnya mustahil mereka masuk ke dalam jannah. Nah, sebagaimana mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini diantara ungkapan-ungkapan atau ibarat-ibarat yang menyatakan perkara yang mustahil. Ayat bagama annahu muhal dukhulil jamal fi samil khiyab fakadhalika al-mukadzibuna bi ayatillah muhalun muhalu dukhulihim al-jannata. Sebagaimana perkara yang mustahil unta masuk ke lubang jarum, maka begitu juga orang-orang yang menistakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mustahil mereka masuk ke dalam jannah. Qala ta'ala, Allah mengatakan innahu mayusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Wa qala huna, dan Allah mengatakan di sini, wa kadzalika najzil mujrimin, dan begitulah kami membalas orang-orang yang durhaka. Alladzi katsara ijramuhum wastadda tughyanuhum, yaitu orang-orang yang banyak kedurhakaan mereka dan bertambah besar sifat melampaui batas mereka. Nah, lahum min jahannam mihad ay firasun min tahtihim wa min fawqihim ghawash. Nah, bagi mereka mihad, kasur, tikar dari api jahanam. Kasur dari api jahanam di bawah mereka. Wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka selimut dari api neraka. Aydolalun minal adab taghsharu. Nah, naungan dari adab yang meliputi mereka. Ya, ini keadaan penduduk neraka. Nah, gak bisa istirahat walaupun sejenak. Ya. Di bawahnya api, di atasnya pun api. Meliputi oleh api. Nah, bahkan sebelah kanan, sebelah kirinya api. Di hadapannya api. Meliputi oleh api. Neraka. Yang mana api neraka ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang ada di dunia ini satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka. Nah, panasnya api dunia, ya, kebakaran misalnya, kebakaran hutan, kebakaran rumah dan sebagainya, begitu panas, belum seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka. Hanya satu bagian saja dari 70 bagian api neraka. Nasallahu salam wa afiyah. Wa kadzalika najzil zalimin. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat zalim li anfusihim. Zalim terhadap diri-diri mereka dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jazaan wifaqa, balasan yang sesuai ya, dengan kezaliman mereka. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, tafsir ayat yang ke-40 dan ke-41. Ya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nah, roh mereka tidak akan diterima di langit. Nah, la tufattahu lahum abwabus sama. Atau amalan soleh yang mereka lakukan tidak akan naik ke langit. Doa yang mereka panjatkan tidak akan naik ke langit. Nah, dan mereka para pendusta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sombong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Nah, apa diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mustahilnya masuk ke dalam jannah. Nah, mereka tidak akan masuk ke dalam jannah sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian Allah menyebutkan azab yang akan mereka dapatkan, di antaranya di bawahnya kasur atau tikar dari api neraka, begitupun di atasnya selimutnya adalah api neraka diliputi dengan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah alam bisawab dan tafi'il lahuna. Kalau ada pertanyaan, fadhal barakatuh. Ya. Ya fi insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.